بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برا إخواني ما زلنا نجمع الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih terus mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan kita terus mendapat kemampuan untuk kita bisa istiqamah di atas jalannya, di atas as-siratul mustaqim. Tentunya kita harus ada upaya terus berusaha untuk mengetahui mana-mana yang termasuk ajaran Islam, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan, dan mana-mana yang merupakan ajaran yang bukan Islam, maka itu jelas kita wajib untuk meninggalkannya. Bila kita dalam mana terus mentaati yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, yang didasarkan kepada ilmu, insyaAllah kita akan terus mendapatkan bimbingan, mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab adanya orang menyimpang di antaranya, Allah menyatakan falam azahu azwaqallahu qulubahum. Selama mereka berbuat melalui batas, kemudian Allah sesatkan hati-hati mereka. Na'udzubillah. Kemudian, ikhwanuddin azhamillah, pada pertemuan yang lalu kita sedikit menyampaikan di antara sifat yang tercela, yang ini termasuk penyakit hati, adalah sikap hasad. Bahwa hasad, seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa cukuplah disebut hasad seseorang ketika tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Mudaimi rahimahullah, sekalian dia dalam kitab Al-Ilmu Fasl Tsani, bahwa al-hasad karahatul insan ma anamallahu ala ghairihi. Hasad itu adalah karahatul insan. Seseorang itu ada kebencian, tidak suka terhadap ma anamallahu ala ghairihi, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sudah kita sampaikan penjelasan-penjelasan yang lebih jauh. Kemudian kemarin kita sedang menyampaikan di antara mahadir, bahwa orang yang hasad ini akan terjatuh ke dalam berbagai mahadir, berbagai hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang tercela. Kemarin sudah sampai ke yang keempat kalau enggak salah. Apa? Yang ketiga. Ya. Kemarin kita sampai kepada keterangan semua inilah hasil jaka fi mahadir, bahwa orang yang hasad akan bersatu ke dalam sekian banyak al-mahadir, berbagai macam hal yang dilarang Allah SWT. Sampai yang ketiga. Sekarang masuk yang keempat. Tapi mungkin kita singgung sedikit poin-poinnya saja. Bahwa di antara mahadir yang pertama adalah karahatu ma hakamallahu bihi. Seorang yang hasad akan terjatuh ke dalam sikap adanya kebencian, ketidaksukaan terhadap apa yang Allah tetapkan, hukum yang Allah tetapkan. Sebab ketika seorang hamba tidak suka orang lain mendapat nikmat Allah Azza wa Jalla, padahal orang lain mendapat nikmat karena ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika orang lain mendapat nikmat Allah itu adalah berdasarkan takdir Allah, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika orang tidak suka, berarti ia tidak suka terhadap ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemarin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang hasad ini akan terjatuh ke dalam keadaan di mana al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan bisa hapus. Kebaikan-kebaikan ini akan bisa hapus. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah, anal hasad yakul hasanat kama taklun narul hatab. Bahwa hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan. Maksudnya kebaikan itu akan bisa hapus. Kama taklun narul hatab, sebagaimana api di dalam memakan al-hatab, kayu bakar, melalap kayu bakar. Jadi kebaikan, habis kebaikan akan bisa hapus karena orang itu punya sikap hasad. Kemudian yang ketiga, ma yaqafu qalbul hasid min al-hasar wal jahim wan nar allati taqulu aklan wa kullama ra'a ni'matan min Allah ala hadha al-maqsud ihtamma wa daqa sadruh. Terus sama ibu bahas ya, bahwa yang ketiga, orang yang hasad ini maka akan masuk, akan jatuh pada dirinya, pada hatinya perasaan apa? Perasaan panas, jiwanya panas, jiwanya sempit. Ya. Setiap kali ia melihat adanya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia tambah sempit, dia tambah kesal, dia tidak suka, ya. Tidak suka, jadi tambah kesal. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia melihat, dia tambah kesal. Ya. Maka orang ini terus terjatuh ke dalam sikap apa namanya? Ya mungkin murung, tidak pernah bergembira karena apa? Selalu melihat orang lain. Ya. Tetangganya, oh ternyata kemarin dia sudah bisa beli kulkas. Tetangga yang lain lagi, oh ternyata dia bisa beli motor baru lagi. Selalu melihat orang lain. Ya. Kenapa kan hasadnya dia? Umpamanya. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat sekarang, karena waktu tidak panjang, masih agak banyak. Rabi'an sekarang. Anna fil hasad tashbihan bil yahud. Wa ma'lum anna man aba haslah min hisalil kuffar sara minhum fi hadil haslah. Fi hadil haslah. Dikali Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha bi qaumin fawqahum. Kemudian yang keempat, anna fil hasad tashabbuhu, bahwa di dalam sikap hasad ada unsur tashabbuh menyerupai dengan al-yahud, sikapnya orang yahud. Jadi dalam hasad ini ada unsur tashabbuh dengan orang Yahudi. Sebab Yahudi punya sifat hasad ini. Kita tahu bahwa orang Yahudi mereka tidak menerima, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena hasad. Mereka menolak Islam karena apa? Karena hasad. Hasad. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109 di antaranya tentang orang Yahudi Al-Kitab. Wadda katurun min Al-Kitab la yuridunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min hindi anfusin min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Surah Al-Baqarah ayat 109. Jadi kata Rasulullah, wadda katurun min Al-Kitab, wadda katurun min Al-Kitab. Kebanyakan Al-Kitab itu wadda. Apa wadda? Mereka senang. Akan gembira la yuridunakum min ba'di imanikum kuffara. Seandainya mereka mampu mengembalikan kalian setelah kalian beriman, kuffar, kembali menjadi kafir. Kenapa? Hasadan. Karena hasad. Min indi anfusihim, dari diri mereka. Min ba'di ma tabayyana la, min ba'di ma tabayyana la bilhaq, setelah jelas al-haq bagi mereka ini. Ini di antara sikap Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Mereka malah ingin bagaimana kalau orang yang beriman itu bisa kembali murtad lagi. Jadi tidak suka. Kenapa? Ya tadi, hasadan di anfusihim. Dan ayat-ayat yang lain. Ini hasad. Jadi hasad termasuk sifat Yahud. Ya, sifat orang Yahudi. Nah, kalau kita punya sikap hasad, berarti akan terjatuh dalam tasyabuh kepada mereka. Ya, tergantung kita menuruti hasad kita apa tidak. Sebab kalau hasad ini kan penyakit yang kemarin kita singgung, menimpa setiap orang. Menimpa setiap orang. Entah itu orang alim, entah itu orang awam, orang bodoh. Cuma kalau orang alim bisa mengendalikan dirinya. Kalau orang awam, orang bodoh, mungkin sulit untuk mengendalikan dirinya. Sehingga akan menuruti sikap hasadnya. Kemarin kita sampaikan di antara riwayat yang dibawa oleh Imam Mukazir dan tafsir beliau dari sahabat Anas bin Malik. Ketika para sahabat sedang kumpul-kumpul, sudah kita sampaikan ceritanya, singkatnya, Abdullah bin ketika sedang berkumpul para sahabat di dekat masjid, maka Rasulullah SAW tiba-tiba menyatakan akan muncul ke tengah kita calon ahli jannah. Datang seorang. Sampai tiga kali. Sudah kita sampaikan kemarin, maka kita singkat saja. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran. Dia punya amal apa yang menjadi istimewa seperti itu. Singkatnya, maka dia ingin menyelidik. Sampai dia menyatakan bahwa saya terjadi sudah orang tua saya. Maka saya berjanji untuk tiga hari, selama tiga hari saya tidak akan tidur di rumah. Bolehkah saya memang di rumah engkau? Kemudian diizinkan. Singkatnya, malam pertama dia tidak melihat ada yang istimewa. Tidak amalan yang Rasulullah SAW menyatakan akan muncul ke tengah kita calon ahli jannah. Ternyata dia tidak memiliki apa-apa. Malam satu, malam dua, malam tiga. Cuma kalau malam dia pas bangun malam, ya cuma sekedar membalik tubuhnya sambil berzikir. Itu saja. Ya. Sampai tiga malam, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, maka berikut sewa. Ternyata enggak punya kayak istimewa apa-apa. Ketika belum pulang, maka dia menyatakan, ya pulang, sungguh saya dengan orang tua saya tidak terjadi apa-apa. Cuma saya mendengar Rasulullah SAW telah berkata dengan menyatakan akan muncul ketika kita calon al-jannah. Ternyata yang muncul engkau. Sampai tiga kali Rasulullah SAW menyatakan demikian, maka saya ingin tahu amalan apa yang kulakukan. Maka dia menyatakan, ya seperti yang kau lihat selama ini. Itulah yang saya lakukan. Maka dia hampir kecewa mau pulang. Dia mau berbalik pergi. Tiba-tiba orang tanya, tapi ya fulan, ya Abdullah, cuma saya tidak punya sikap hiril. Cuma saya tidak punya sikap hiril atau hasad kepada siapapun dalam muslimin. Maka Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhu, dia kemudian merasa ini yang berat. Ya, berat. Ternyata sama sahabat berat. Berat. Maka doa yang Allah ajarkan, walaj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah, Imam Katsir menyampaikan hadis tadi dalam rangka menafsirkan ayat ini. Surat apa, Pak? Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. Wala taj'alu ya'dum, sudah sering berdoalah, ya. Di antara kalimat wala taj'alu apa? Jadi jangan kau sampaikan, jangan kau sampaikan, jadikan hati saya ada perasaan ghairi lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini hasad. Jadi berat. Cuma kalau orang yang terkena hasad ini adalah orang yang alim, orang yang imannya tinggi, bisa dia akan tidak mengikuti apa mengikuti hasadnya. Tidak akan berbuat dengan perbuatannya menjatuhkan orang lain. Dengan lisannya dia tidak akan menjatuhkan orang lain, tapi akan menjaga dari sikap hasadnya tadi. Ya, berhasad. Jadi hasad ini punya keutamaan yang besar. Maksudnya, kalau orang bisa meninggalkan hasad, ini punya keutamaan yang besar. Kemudian, jadi yang keempat adalah bahwa di dalam hasad ada unsur tasyabbuh dengan orang Yahudi. Kemudian yang kelima, khamisan, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkin abadan an yarfa ni'matan ni'matullah lil ghair atau 'anil ghair idza kana hadha ghair mumkin fa kayfa yaqaf fi qalbi al hasad. Yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya, bahwasanya betapapun besarnya hasad, keadaan hasad, wa mahma qawiya, betapapun kuatnya hasad, ya, pada seseorang, layu mungkin abadan, itu tidak mungkin abadan selama-lamanya ayarfa nikmat Allah anil ghair, untuk bisa menghilangkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Soalnya yang kelima, ini termasuk kerugian orang yang hasad, ya. Annahu mahma kana hasadu, betapapun keadaan hasad seseorang, wa mahma qawiya, betapapun kuatnya hasad seseorang, itulah yang mungkin abadan, selama tidak mungkin ayyarfa nikmat Allah 'alal ghair, tidak mungkin akan bisa menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, dalam yang hasad kan di awal seorang tidak suka orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu cukuplah sifat hasad. Ya, kata Imam Tiyami rahimallah, si Muhammad bin Sulaiman rahimallah. Nah, di sini jelaskan betapapun kuatnya hasad seseorang, betapa besarnya hasad seseorang kepada seseorang, kepada orang lain, tetap tidak akan bisa menghilangkan nikmat dari orang lain yang dia hasad kepadanya. Kan sia-sia kan kalau begitu. Irakan hada, kalau demikian keadaannya, ghairu mungkin. Irakan hada, ghairu mungkin. Bila hal ini memang tidak mungkin. Fakaifa yaqa'u fi qalbihi al-hasad. Bagaimana itu bisa terjadi pada hati seorang hamba? Maksudnya, insyaAllah maksudnya adalah apa? Kalau demikian, maka sia-sia. Kalau kita nuruti sikap hasad kita. Sebab betapapun kuatnya hasad kita pada seseorang, betapapun besarnya hasad tidak berseorang, tetap Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Tetap Allah sudah berkehendak memberikan nikmat kepada orang lain, tidak akan terjadi. Ya. Berarti kalau begitu, ya sia-sia. Dia hanya kesal saja hatinya. Mana marah, cuma stres saja hatinya. Kesal saja hatinya. Jadi sendiri yang rugi kan. Sebab orang lain yang mendapat nikmat, orang ini akan cinta, ya tetap Allah berikan nikmat kepada orang lain. Orang ini akan sangat cinta, ya tetap Allah berikan nikmat itu kepada orang lain. Orang ini akan benci, ya tetap orang itu, ya tetap dapat nikmat. Tambah benci, ya tetap dapat nikmat. Hasad, ya tetap orang itu dapat nikmat. Enggak ada berubah. Ya. Maka kalau kita hasad, ya rugi sendiri. Nanti kita kesal sendiri. Ya. Sebab kalau lo sudah berkenan berikan hikmat kepada orang lain dalam pikir batas salah apa, Pak? Yang dipaksa diantaranya, Allahumma la mani'a lima a'tita wa la muhtia lima ma'ata wa la yanfau dal jadu minggal jadu. Jadi Allah di sana apa berpikir kita batas salah sudah sering berpikir Allahumma la mani'a lima Allahumma ya Allah la mani'a, apa artinya? Tidak akan ada yang bisa menghalangi lima a'tita kepada yang kau berikan kepada orang lain, kepada siapapun. Walamu dia limanata, dan tidak akan bisa memberi kepada yang engkau tidak akan memberikan kepadanya, yang kau menghalanginya. Walayanhum rajatul dan seterusnya. Jadi kalau Allah berkehendak memberikan nikmat, tidak ada satu pun yang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak menghalangi nikmat pada semua orang, tidak satu pun yang akan bisa memberikan kepadanya. Jadi kalau begitu maka tidak ada berbeda hasad ini. Jadi dipelihara hasil itu hanya merugikan sendiri-sendiri saja. Karena maka sikap hasad ini adalah sikap yang membuat pemiliknya itu kesal. Ya. Kemudian itu yang kelima. Mudah-mudahan selesai. Kemudian yang keenam. Anal hasad yunafi kamal al-iman. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yani au bi ma'na annaka taqrah an tazul ni'matallahi 'ala al-ghayr. Fa idza lam takun taqrah an tazul ni'matallahi 'an ghayrika fa anta lam tuhib li akhika ma tuhib li nafsik. Wa hadha yunafi kamal al-iman. Kemudian terusnya kata Sayyid Muhammad bin Sulaiman rahimahullah yang keenam, sadisan, anal hasad, bahwa hasad ini yunafi kamal al-iman, akan bisa menafikan kesempurnaan iman. Hasad ini akan bisa menghilangkan, menafikan kesempurnaan iman. Dikali lagi, karena sabda Nabi SAW, yang hadis ini insyaAllah antum semua sudah hafal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, berubah beriman seorang dari kalian dengan iman yang sempurna, maksudnya. Ya. Jadi berubah beriman seorang dari kalian dengan iman yang sempurna hatta yuhibbu li ayy, sampai ia mampu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia cinta untuk dirinya. Ya, kepada saudaranya, kalau kita senang dapat nikmat, ya masalah, senang. Maka ketika nikmat itu diberikan kepada orang lain, kita senang. Maksudnya seperti itu. Ya, itu namanya, yuhibbu nafsi, yuhibbu di akhir, ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita senang dapat nikmat, orang lain dapat nikmat, ya kita senang. Ya. Ketika kita senang usahanya dimudahkan, ketika kita melihat teman kita usahanya dimudahkan, ya kita senang maksudnya. Ketika kita senang mendapatkan ilmu, orang lain dapat ilmu dengan mudah, ya kita senang. Pokoknya ketika kita melihat orang lain dapat nikmat, kita ikut senang. Pokoknya ukurannya adalah kalau kita senang, oh itu ada pada orang lain, ya kita senang. Sebab alimannya hatta yuhibba laih ma ini yuhib li nafsi. Ya. Gimana artinya annaka takrah, engkau tidak suka anta zulani matallah ilahir, maksudnya annaka takrah, maksudnya kau tidak suka, kamu itu tidak akan suka anta zula ni'matullah alilahir, kalau sampai nikmat itu hilang di orang lain. Jadi kau tidak suka kalau orang lain hilang nikmatnya. Sebab sama, kalau kita hilang nikmatnya pun kita tidak suka. Maka kalau itu menimpa orang lain ya sama. Fi dalam takun takrah anta zula ni'matullah alilahirika fa anta lam tuhib bi'ahik. Apabila engkau belum bisa takrah, belum bisa merasa tidak suka. Anta zula ni'matullah an ghairika, kalau nikmat Allah hilang dari saudaramu selain kamu. Fa anta lam tuhib bi ahlik, berarti kamu belum cinta kepada saudaramu. ya, la tuhib ma tuhib li masjid. Wa hadha yunafi kamal iman, dan ini menafikan kesempurna iman. Jadi kalau orang lain dapat nikmat, kalau kita dapat nikmat kita suka, kalau itu diberikan kepada orang lain kita suka. Kalau kita tidak suka, kita jatuh ke dalam musibah, mendapat musibah berat, ya itu sama juga. Kalau itu menimpa orang lain kita tidak suka. Jadi perasaannya itu seperti itu. Jadi gambaran Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Muslim, gimana gambarannya? Bahwa seorang muslim itu kal jasadul wahid, seperti satu jasad. Idza istaka min udhun, bila salah satu anggota badannya ada yang sakit, mengadu kesakitan, itu akan tada'a sa'ir jasad bisair wal ghumma, akan mendorong seluruh anggota badan yang lain ikut merasakannya. Bisair wal ghumma ditani dengan apa? Sahar, tidak bisa tidur. Wal ghumma panas, apa, demam. Gambarannya amat indah. Ini seorang mukmin dan mukmin lain, muslim satu muslim itu seperti itu, ya. Seperti satu tubuh. Gambaran yang amat indah di beliau seseorang. Ketika salah satu anggota badan ada yang sakit, yang lain merasakannya. Ya. Contohlah, ya, mungkin kalian sering dapat contoh, mungkin ada orang sakit gigi, cuma gigi yang sakit, kan nggak seberapa pak. Tapi kemudian, wah, kalian kadang-kadang apa namanya? Bahasa Jawanya ngerong-ngerong, kemudian demam, kemudian gak bisa tidur, padahal cuma bagian gigi yang sakit. Yang lain aku merasakannya. Ini gambaran Rasulullah. Seorang muslim dan muslim yang seperti itu, ketika kita melihat muslim yang satu teman kita itu dalam keadaan mendapat musibah, kita mesti merasakannya. Nah, kita bagaimana caranya supaya temannya itu mendapat keringanan dari musibah yang ada? Mesti seperti itu. Maka hadis ini mirip dengan hadis yang lain yang terkait dengan salam. Hadis tadi Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'min wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adulukum ala syi'in idha fantumum tahababtum afsus salam bainakum. Kata beliau salam menyatakan la tadkhulul jannah, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman, dan kalian belum akan bisa dikatakan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencinta, saling mencinta. Tidakkah perlukah aku tunjukkan kepada kalian kepada suatu perkara yang bila kalian mampu mengerjakannya akan terjadi tahabbatum, kalian akan saling mencinta. Apa itu? Afsus salam, menebarkan salam. Nah, yang jadi syahid bahwa wala tu'minu hatta tahab, kalian belumlah bisa dikatakan beriman sampai kalian saling mencinta satu dengan yang lainnya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Anal hasad yujibu ighradul 'abdi 'an su'alillahi ta'ala min fadlihi fatajiduhu da'iman muhtannan bi hadhihi an-ni'mah allati an'ama Allahu biha 'ala ghayrihi wa yas'alullaha min fadlihi. Ketujuh. Anal hasad, bahwa hasad yujibu i'radul 'abdi 'an su'alillah, akan mengharuskan seorang hamba berpaling dari meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hasad yujib, mana hasad yujib apa maknanya, mengharuskan, akan menyebabkan itu saja. Ya radul amdi, seorang hamba akan berpaling. Berpaling dari mana? An su'alillah, dari adanya kemauan untuk berdoa, meminta kepada Allah Azza Jalla. Fada jidu da'iman, maka engkau dapati orang yang hasad ini muhtaman bihadi nikmah, terus-terus punya berhati pada nikmat tapi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini hasad, ini akan mengantarkan seorang hamba lupa diri. Ya. Maksudnya, kemudian dia lupa kepada Allah SWT. Dia kemudian tidak mau berdoa kepada Allah. Dia tidak mau minta-minta kepada Allah SWT. Tapi, tiap hari cuma apa? Perhatiannya kepada nikmat yang diterima oleh tetangganya. Tetangga ternyata kemarin bisa beli kulkas, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Kemudian dia terus pikirannya kepada tetangga. Ada kebencian. Bagaimana supaya tetangga itu bisa jatuh? Jadi terus seperti itu. Sehingga dia lupa untuk minta berdoa kepada Allah SWT. Padahal berdoa kepada Allah itu adalah wajib. Ya. Sebab di antaranya Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. InsyaAllah sering disampaikan surat Ghafir ayat ke-60. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sadkhuluna jahannam sayadkhuluna jahannama dakhirin sadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, faqala rabbukum, rabb kalian berfirman, ud'uni, kalian berdoalah kepadaku, kalian berdoalah kepadaku, astajib lakum, ini jawabnya, pasti akan kukabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, sadkhuluna jahannam, akan masuk dalam jahannam. Dakhirin, apa dakhirin? Dalam keadaan hina dina. Ini. Jadi berdoa kepada Allah ini perintah. Nah, orang yang hasad ini bagaimana? Dia baru cuma mikir nikmat yang ada pada orang lain. Kesal kepada orang lain, benci kepada orang lain. Bisa terjadi seperti itu. Karena kita mestinya berusaha bagaimana menghilangkan sikap hasad ini atau tidak menuruti hasad ini. Sebab hasad ini akan menyebabkan orang terjatuh ke dalam sekian banyak kesengsaraan. Padahal doa, doa kan perkaranya amat agung. Maka cuma hadisnya dilemahkan oleh doa bukan ibadah, dilemahkan. Tapi yang sahih adalah doa bukan ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah yang agung maksudnya. Maka takdir itu perkara yang amat berat kan. Ternyata ada hadis yang menyatakan la yudurul qadar illa bidu'a. Tidak akan bisa merubah takdir, menolak takdir kecuali dengan doa. Tentunya dengan takdir Allah pula. Ya. Tapi dengan sesuatu yang luar biasa. Ternyata doa ini bisa merubah takdir atau menolak takdir Allah SWT. Atau merubah takdir Allah SWT. Ya, ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian dalam Sunan Ibnu Majah, dihasan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian tentang doa ini, Rasul dalam hadis yang singkat SAW menyatakan a'jazan nas man a'jaz 'an du'a. A'jazun nas, apa a'jazun nas, orang yang paling lemah itu adalah man a'jaz 'an du'a, orang yang tidak mampu berdoa. Berdoa beratnya apa sih? Kan cuma hati, lisan. Ya. Tidak ada modal apa-apa. Dia butuh tenaga yang berat, tidak butuh. Tapi tetap dia tidak mau. Mengatakan ajazunas, manusia yang paling lemah itu adalah man ajazani doa. Orang yang tidak mampu berdoa. Labuhalunas, man bakhil abussalam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam. Mudana manis, Ibn Hibban. Ada yang dikatakan marfu oleh Imam Al-Albani. Inilah di antara agung doa. Bisa kalian baca penjelasan tentang doa dalam kitab-kitab ad'iyah, dalam kitab doa atau kitab-kitab zikir Imam Nawawi atau yang lain. Kemudian itu yang ketujuh. Ternyata enggak selesai. Kemudian yang kedelapan, annal hasad yujibu istiro ani'matillahi alaihi. Ay annal hasid yara annahu laysa fi ni'mah. Wa annal mahsud fi ni'matin akbar minhu. Wa hina idzin yahtakiru ni'matallahi alaihi. Fala yakumu bisyukriha bal yataqwasu. Bal yataqwasu. Yang kedelapan, annal hasad. Bahwa hasad yujibu istirau ni'matillah alih, akan menyebabkan tertolak rahmat Allah kepadanya. Maksudnya annal hasad, bahwa hasad ya yujibu, akan mengharuskan istirau. Istirau itu kan menolak kemanasan. Istirau umi istirau ni'matillah alih, menyebabkan dia apa namanya menolak terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia kufur nikmat, ya. Wa hina idzin, ketika itu yahtakiru nikmat Allah, maka dia akan merendahkan nikmat Allah. Alih, ya Allah berikan kepada dirinya. Falyaqumu bisyukriha, maka dia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Bal yatafa'asu, bahkan semakin jauh dari tindakan syukur ini. Jadi hasad itu akan menyebabkan seorang itu kufur nikmah. Kufur nikmah. Dia punya anggapan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu lebih besar. Nikmat yang Allah berikan kepada dia merasa lebih rendah. Atau bahkan merasa tidak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sikap yang tercela. Justru kalau dia ingin banyak nikmat, mendapat nikmat, kan banyak bersyukur. Ternyata dia kurang bersyukur. Yang dilihat-lihat hanyalah orang lain. Orang lain. Yang dia punya anggapan orang lain itu yang lebih banyak nikmatnya, yang lebih besar nikmatnya itu dari orang lain. Dia merasa nikmat yang diberikan sedikit. Kan jadi punya sikap yang tidak qanaah, tidak syukur dan tidak qanaah, kan tercela. Padahal dengan syukur itu akan mendapat nikmat. Lain syahrtum la azidannakum. Walin kafartum in adzabil syati kan jelas itu kan. Jadi kalau dia ingin dapat banyak nikmat, justru menjadi dia banyak bersyukur. Jangan kemudian mengikuti hasadnya kepada orang lain. Syukurilah nikmat yang diberikan. Jadi orang yang qanaah, apa qanaah? Menerima nikmat apa adanya diberikan kepada dirinya. Ini apa namanya? Qanaah. Sebab sikap qanaah termasuk sikap yang terpuji. Maka dalam suatu riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan qad aflaha man aslam. Sungguh beruntunglah orang yang telah berserah diri kepada Allah. Wa rizqu kafafan. Dan sungguh beruntung orang yang telah diberi rezeki dengan rezeki yang cukup. Wa qana'ahu Allah bima ata'u, dan Allah jadikan dia qana'ah. Apa qana'ah? Ya menerima yang Allah berikan kepada dirinya, merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada dirinya, ini qana'ah. Allah Rasulullah menyatakan qad aflaha. Beruntung orang yang bisa qana'ah. Kita semuanya hendak introspeksi supaya kita tidak punya hati yang apa-apa, yang terus bahasa Jawanya itu apa? Gringsang apa-apa. Sebab selalu merasa kurang, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Enggak pernah merasa cukup. Ini kan tercela. Ini namanya kufru nikmah. Padahal kita banyak dapat nikmat. Nikmat Allah yang lebihkan berita amat banyak. Wa ta'udhu nikmat Allah atau suha. Udah jelas. Tapi karena orang itu ke dalam keadaan hasad kepada orang lain, seolah-olah yang orang lain itulah yang dapat nikmat besar. Dirinya dalam keadaan tidak dapat apa-apa. Ini kan kufur nikmat. Padahal supaya dapat nikmat yang banyak, kita syukur. La in syakrum la zidanakum. Kan jelas itu kan. Ditambah nikmatnya. Umar bin Abdul Aziz menyatakan, qayyidu ni'matallah bisyukrillah, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bisyukrillah, dengan syukur. Nah, jadi siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala di antara ulama menyatakan, qayyidu ni'amallah. Apa qayyid? Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu bisyukrillah, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia mampu syukur, malah justru dia akan terus mendapat tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian selalu iri pada orang lain, ya. Selalu melihat nikmat yang diberikan pada orang lain, sehingga akhirnya dia merasa kurang bersyukur. Atau mungkin orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jadi orang yang tidak mau bersyukur, sudah berarti target iblis tercapai. Ya. Di antara target iblis adalah apa? Menjadikan bani Adam tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dalam surah Araf, karena waktu mepet sih, kita ambil bentuknya saja. Jadi iblis akan mendatangi bani Adam dari arah depan, arah belakang, kanan, kiri. Kemudian akhirnya dia iblis menyatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak mendapatkan sebagian besar dari mereka bani Adam dalam keadaan bersyukur. Jadi bani Adam dijadikan kufur, kufur nikmah ini, atau kufur kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini yang ke-8, tapi masih dua pak, sudah habis waktunya. Jadi yang ke-8 kalau hasad ini akan kemudian seorang terjatuh ke dalam sikap atau sifat kufur nikmah, ya. Sebab dia akan selalu melihat nikmat yang ada pada orang lain itu yang lebih besar. Sementara nikmat yang diterima oleh dirinya dalam keadaan kecil. Atau bahkan dia merasa tidak dapat nikmat minallah azzalah. Ini kan sikap yang amat tercela. Sebab akhirnya dia terjatuh dalam sikap kufrun ni'mah na'udzubillah. Karena waktu telah habis. Sementara ini yang tersampaikan masih dua. Tapi Allah alam. Kalau memang perlu sampaikan, ya kita tambah pada waktu yang lain. Kalau dianggap cukup ya kita cukup saja. Kita waktu yang lain insya Allah kita menyampaikan materi yang lain. Itu di antara mahal ya. Berbagai apa namanya sifat tercela, apa perbuatan yang tercela yang dilarang oleh syariat yang terjadi pada orang yang hasad. Karena ambil perlulah orang yang bisa terhindar dari sikap hasad. Jadi kalau orang itu bisa terhindar dari sikap hasad, maka akan terbebas dari tadi berbagai mahadir tadi. Ya, maka orang tidak akan menjadi orang yang tenang jiwanya. Itu saja sementara yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.